ngoni jaga fitnah, jah carita jahat. Porcai tetap santai. Nama Acil mau bikin babongkar ni tahu terus apa. Do it again. tanggal. Kalau mau bergaul jangan terlalu lincah, jangan sampai rusak wanita masa depan. Ingat akan itu orang tua keharapan. Boleh bergaul mas tetap ada batas, jangan ikut pergaulan yang terlalu bebas. Kalau sampai ngoni coba-coba minuman keras, kurang mulia ngoni ke hidung utang kapas. Kamu seingat for anak-anak bangga. Tapi tak membuat kami berantakan. party the night and join with us. Kompas Lakers Manado, remix. Enjoy with us, Kompas Lakers Manado, remix. Hands up everybody to the party tonight, performed by Iman Palevi, remix. Enjoy with us, Kompas Lakers Manado, remix. Hands up everybody to the party tonight, performed by Iman Palevi, remix. Gue mah gitu orangnya.